Mitra bisnis di website koran internet Kwikiangi mengangkat tulisan terbaru yang bertajuk Sri Mulyani Barclay Mafia Organisasi Tanpa Bentuk, dan dalam tulisan itu Kwikiangi mengungkap secara mendetail kiprah dari generasi penerus Barclay Mafia yang dinilai lebih membela kepentingan asing dibandingkan kepentingan bangsa sendiri. Menurut Kwikiangi, berbagai fakta terkait dengan sepak terjang Barclay Mafia serta generasi penerusnya sebenarnya telah diungkap oleh John Perkins lewat bukunya Economic Hitman. Untuk melanjutkan pembahasan, segera kita berbincang dengan Kwikiangi. Pak Kwik, kemarin kita telah sedikit mengulas pernyataan John Perkins dalam bukunya The Economic Hitman. Lantas apa lagi yang diulas John Perkins tentang Indonesia dalam bukunya itu, Pak? Ini quote-quotenya dia itu berurutan sekali kok. Antara lain juga mengatakan bahwa harus membentuk kroni itu yang dibikin sangat berbahagia dan dibikin kaya. Karena kalau ada pengakuan dari pelaku seperti ini, dan sebelum ada pengakuan ini kita sudah mengerti, ya terus mau ngomong apa lagi, apa masih mau berkelit-kelit lagi. Dan sebetulnya Indonesia sudah dihisap seperti apa kalau sejak 67 gitu. Baik Pak Kwik, lewat buku Economic Hitman, sebenarnya kita bisa mendapat gambaran bahwa negara kita telah dikerjai oleh lembaga dan negara pemberi hutang. Nah menurut Bapak, apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasinya Pak? Nah sekarang ini, sebelum ada datanya John Perkins, sebetulnya di kalangan yang sangat luas pada bangsa kita, itu sudah ngerti, gitu. Sudah tahu bahwa dikerjai seperti ini. Tetapi di sini harus kita akui, bahwa bagian kecil dari para pemimpin Indonesia, elit itu bagian kecil sekali, berhasil membentuk sebuah kelompok yang sangat kompak. Itu sejak 67 sampai sekarang, dan karena waktunya begitu lama, kalau dulu dipelopori oleh orang-orang seperti Pak Wijoyo, Ali Wardana, segala, Sadli, itu mereka membentuk keturunan-keturunan. Dan keturunannya sekarang adalah yang paling senior, ya Budiono, Sri Mulyani, yang lebih muda adalah Khatib Basri, Iksan. Jadi itu luar biasa, dan yang begitu kecil minoritasnya itu selalu memegang tempat-tempat posisi kunci di kabinet. Nah, sekarang kita akan berbicara soal menghadapinya bagaimana. Saya kira menghadapinya mesti ada yang mengambil inisiatif ya untuk membuat sadar sudah, tetapi yang sadar-sadar ini supaya membulatkan hubungan satu sama lain supaya secara masif ya itu menunjukkan kepada presiden, kepada kabinet, kepada seluruh rakyat lain, kepada DPR bahwa ini suara rakyat. Rakyatnya itu ngerti kalau dihisap dan diperlakukan tidak baik itu mengerti sekarang. Demikian Kwikiangi, saya Dinda Natasha.